بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عندك أحمد ما سبب رفع الفعل المضارع تجرد طيب تجرد من ماذا تجرد عن الناصب والجازم وأخذنا أمس اختلاف النحاة في هذه المسألة وهي من الخلافات التي لا طائل تحتها وقول البصريين في هذا الأمر ماذا؟ حلوله محل الاسم ورده ابن هشام بمثل قول العرب هل لا يقوم ما يعرف هل لا يقوم عندك يا عبد الله هل لا يقوم هل حرف للتحذيف هل لا يقوم هل لا حرف تحديد ما معنى تحديد طلب بشدة يعني منتا dengan kuat. Nah, halla harfu tahdidin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yang kamu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Wa alamatu rafihi dhamma. Wa fa'lihu dhamir mustatirin. Dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. وجه الدلالة من هذا أبا عمر هلا tidak akan masuk pada nam isim nam seandainya masuk pada isim seperti misalnya hala zaidun yakum maka bagaimana karena sudah didengar dari Arab hala zaidun yakum maka kita apa kita takdirkan di situ fiil ya takdirkan di situ fiil yang ditunjukkan oleh fiil setelahnya. Nah, ketika dikatakan hal la zaidun yaqum maka setelah hal la itu nah kita takdirkan fiil yang ditunjukkan oleh nah fiil yaqum setelahnya. Jadi hal la yaqumu zaidun harusnya. Nah, dan hal la ikhwan fillah bisa masuk pada fiil madhi maupun fiil mudhari. Kalau masuk fi'il mudhari' maka dia harfu tahdid. Nah, yaitu permintaan kuat. Tayyib. Sedangkan ketika masuk pada fi'il madhi kebiasaannya nam maka dinamakan dengan harfu tandim yaitu penyesalan. Hal la qara'tal kitab? Yaitu tandim yaitu menyesalkan. Nah, kenapa engkau tidak membaca kitabnya? Ini tentang hala. Dia memang masuknya pada fiil. Seandainya kok kelihatan dohirnya masuk pada isim, maka ditakdirkan fiil yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya. Tayyib. Kita masuk pada nawasibul mudhari'. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu taala wa yunsabu bilan nahwu lan nabraha. Qala fi syarh lamma qad al kalamu ala al halati allati yurfa'u fiha al mudhari'u Tanaitu bil kalami 'ala al-halati allati yunsabu fiha. Wa dhalika idza dakhala 'alayhi harfun min hurufi arba'ah. Tayyib. Hadha wadih. Naam, pada dzikri halatir raf' dzakara ba'daha halatan nasb. Wa mata hadha? Wadhalika idza dakhala 'alayhi harfun min hurufin arba'ah wa hiya lan wa kay wa idzan wa an. Wa bada'tu bil kalami 'ala lan li annaha mulazimatun lin nasbi bi khilafil bawaqi. Wa khatamtu bil kalami 'ala an li tunil kalami 'alayha. Tayyib. Ini alasan kenapa beliau mengedepankan lan dan mengakhirkan an. Yang kebanyakan para ulama nahwu mengedepankan apa? An. Tayyib, karena itu ummul bab. Cuman diakhirkan oleh Ibnu Hisham karena pembahasan yang panjang tentang an. Dan ini di sini faedah, beliau sebutkan empat ini karena memang empat inilah yang menasabkan fi'il mudhari' secara hakiki. Tayyib. Adapun dalam jurumiyah berapa? Nama sibul mudhari asyaratun. Nah. Tayyib, makanya harus dibagi yang mubasyarah atau apa? Fi wasitati an. Tayyib, maka berarti secara hakikatnya yang menasabkan adalah an. Tayyib. Wa inda qawlihi li annaha mulazimatun lin nasbi qala al muhaqqiq hafizahullah ta'ala ay fil akthar al mashhuri wa lughatil jumhur wa ila faqad haka al kisai wa kadhalika al lihyani an al jazma biha lughatun li ba'd al arab wa ajad al lihyani alayhi lay yakhibil ana min raja'ika man harraka min duni babikal halaqa syahid apa? Lay yakhib, asalnya lay yakhib di sini lan nak menjazmkan fi'il yakhib, dan ini lughah li ba'dil arab. Wa kharaja 'alaihi Ibn Malik ma waqa'a fil Bukhari min qawlil malak fil naum li 'Abdillah Ibn Umar radhiyallahu anhuma lan tura lan tura bi hadfil alif fal aslu lan tura'a ay lan tukhafa, engkau tidak akan ditakut-takuti, itu jangan khawatir dalam hadis. Qala mutin wa hiya lughatun qalilah ay al-jazmu bilan hatta qala al-Qazzaz la a'lamu lahu shahidan wa tu'qiba bil baitil anif wa tu'qiba bil baitil anif adh-dhikr wa bi qawlil akhar ayadi sabaya 'azza ma kuntu ba'dakum falan yahlu lil 'ainaini ba'daki mangdoru. Syaitnya apa? Falai yahlu. Naam. Tayyib. Jadi ini sebagai faedah bahwasannya pada sebagian lughah Arab terkadang lan digunakan menjazamkan khalifillah. Tapi apa? Qalilah, sedikit. Wa qadiyatu kalal mimusannif anna thalathat al-baqiyah ghairu mulazimatin lin-nasb wa sayati annahu qayyada kay bil masdariyah wa hiya la takunu illa nasibah fal aula taqdimuha li musyarakatiha lan fi dhalik wa tamayyuzuha bil ittifaqi ala bisatatiha bi khilafi lan Faqila innaha murakkabatun wa asluha la an. Taib. Dan qadiyah, walifilan permasalahan tentang perkataan musannif rahimahullah ta'ala bahwasan yang tersisa, tiga yang tersisa yaitu apa? Kai, idan, dan an. Taib. Kai, idan, dan an dikatakan oleh beliau dikarenakan apa? Ada kemungkinan lain selain apa? Selain nasab. Karena alasan dikedepankannya an dikarenakan mulazimatun linas, berarti al-bawaqi yang tersisa tidak. Cuma khanifillah mengenai kai, ya kai naam, beliau sendiri nanti akan mengatakan bahwasannya kai yang dimaksud kai al-masdariyah. Maka kalau kai al-masdariyah tidak akan beramal kecuali menasabkan, sehingga lebih utama untuk dikedepankan karena dia apa? Menyamai lan dalam perkara tersebut, yaitu sama-sama mulazimah linnas. Bahkan kai memiliki keunggulan taib karena terjadi ittifaq, sedangkan untuk lan tadi malah apa? Datang lughah qalilah penggunaan lan sebagai apa? Harfu jazim. Kemudian ala bisatatiha, yaitu dalam ring, dalam apa? Ringkasnya kai itu sendiri. Sebab apa? Sebab lan, lan itu ada yang mengatakan asal dari lan adalah la dan an. Berarti lebih ringkas naam kai daripada lan. Nah, karena itulah di sini sebenarnya lebih tepat untuk dikedepankan kai kalau alasannya dikarenakan huruf tersebut mulazimah linnasb. Taib. Ini faedah dari sisi naam pengedepanan huruf-huruf tersebut, ikhwan fillah. Dan faedah baru tentang masalah lan. Nah, berarti lan naam datang dalam lughah dia juga apa? Bisa sebagai apa? Harfu jazmin. Qala rahimahullahu ta'ala walan harfun yufidun nafya wal istiqbala bil ittifaq. Dan lan ya, di sini huruf jelas memberikan faedah nafi dan istiqbal. Ini bil ittifaq. Wala taqtadi ta'bidan, dan berhubungan dengan nafinya dia tidak memberikan konsekuensi ta'bid. Dan ini perkataan ahli sunnati wal jamaah. Khilafan li Zamakhsyari fi unmudzajihi wala taqidan khilafan lahu fi Kasyafi. Qala syekhuna Abu Bilal rahimahullahu taala fi ta'liqihi ay fi ba'di nusakhihi wafi ba'diha linafyil mustaqbali ala ta'kid wal unmudaj bidhammil hamzah wa fathil dhalil mu'jamah ismun ismu kitabin lizzamakhshari iktadbahu minal mufassal wa ja'alahu muqaddimah lil mubtadi wal hamil lizzamakhshari ala al-qawl bihada huwa i'tikaduhu anna Allah la yura yawmal qiyamah وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن مالك رحمه الله تعالى وقال في الكافية منبها على بطلان هذا القول ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وخلافه فقوله ردد وخلافه ردد. Siapa saja yang berpandangan nafi dengan lan itu mu'abbad, maka perkataan dia ini nam tolaklah, dan pendapat yang menyelisihinya kuatkanlah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya nafi bilan ghairu mu'abbad ay la yufidu ta'bid. Tayyib, jadi ini tanbih berhubungan dengan permasalahan akidah yang disisipkan oleh Zamakhsyari dalam pembahasan tughah. Karena memang Zamakhsyari Mu'tazili, dia menggunakan sisi lughah untuk menguatkan pendapatnya bahwasanya Allah tidak akan dilihat pada hari kiamat melalui lan, bahwasanya lan meniadakan selama-lamanya. Maqala Ibn Hisham fi raddi qawli Zamakhsyari wa ma dhahaba ilayhi da'wa la dalila 'alayha wa mimma rudda bihi qawlu Zamakhsyari annaha law kanat bit ta'bid lam yuqayyad man fiyuha bil yawm fi qawlihi ta'ala falan ukallima al yawma insiya. Sekarang bantahan untuk Zamakhsyari. Seandainya lan itu memiliki makna tabid, tentunya tidak akan diberi takyid nafinya dengan yaum. Manfiya, yaitu yang sesuatu yang dinafikan, itu tidak akan diberi takyid dengan yaum. Karena apa? Karena selama-lamanya. Ketika mengatakan falan ukal lima, berarti falan ukal lima ya akan seterus-seterusnya, tidak akan memberi, tidak akan berbicara selama-lamanya. Tapi tatkala diberi al-yaum menunjukkan bahwasanya tidak memiliki makna tabid. Falan ukallima al-yauma insiya. Maka sungguh aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun. Yaitu nazar dari siapa ini? Maryam. Qala wa lakana dzikrul abadi fi qawlihi ta'ala wa lan yatamannahu abadan takrara. Bantahan yang kedua, seandainya lan memiliki makna ta'bid, tentunya penyebutan al-abad setelahnya hanya apa? Hanya mengulang-ulang saja. Dalam ayat wa lan yatamannahu abada, ya kata abadan. Seandainya lan sudah memiliki makna ta'bid, ya tidak perlu kata abadan lagi. Taib wal aslu adamuh, dan asal dalam suatu kalimat yaitu apa? Tidak mengulang, ya, tidak ada pengulangan. Dan dalam Al-Quran tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menggunakan bahasa konifilah yang lemah, dalam artian diulangnya suatu kalimat sia-sia belaka. Dan ini menunjukkan bahwasanya lan belum memiliki makna tabid sampai ada penegasan bahwasanya yang dimaksud dengan tamanni yang ditiadakan di sini adalah abadan. Walaiya tamannahu abadan. Walam masaha ijtima'uha ma'ama huwa lintiha'il ghayah. Alasan yang ketiga, walam masaha ijtima'uha ma'ama huwa lintiha'il ghayah.